الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan ujian dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 1 Rajab 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 23 Januari 2023. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Siapapun yang hidup di dunia pasti akan menghadapi masalah. Apa? Masalah. Problem. Dan itu dialami oleh semua yang hidup. Enggak membedakan antara laki-laki atau perempuan. Enggak membedakan antara yang besar maupun yang kecil, yang tua atau yang muda, yang pejabat atau yang rakyat biasa. Bahkan tidak membedakan antara orang Islam ataupun non-Muslim. Semua yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami apa? Masalah. Dan masalah yang dihadapi itu bermacam-macam. Napa contohnya? Ekonomi. Yang biasanya jadi keluhan masalah ekonomi. Rizki yang kadang-kadang seret, malah macet, ya. Masalah kesehatan, ya. Apalagi yang usianya sudah di atas pinten? Di atas 60 atau 50? Ya. Kalau dulu orang sakit di atas 60, sekarang di atas 40 juga sudah mulai sakit-sakitan. Ya. Masalah kesehatan. Apalagi ekonomi, kesehatan, terus masalah rumah tangga. Masalah apa? Rumah tangga. Tukaran karo bojone, ya. Ribut gara-gara HP. Betul? Ya. Bapak kayak nyekel HP terus, ibunya pada baik. Yeah. Itu masalah rumah tangga. Bahkan bukan hanya suami dengan istri, termasuk orang tua dengan anak. Ya, yeah. Anak susah diatur. Nek kon sinau angel kontrolan HP sregep. Yeah. Masalah atau bukan? Masalah. Masalah yang lain, masalah sosial kemasyarakatan. Contoh masalah dengan tetangga. Ada enggak masalah dengan tetangga? Sering. Kita punya masalah sama tetangga itu sering. Ya. Mungkin gara-gara bakar sampah, ya. Kesel-kesel oleh ngumbai, tientas mambune sangit, ya. Dan itu enggak sekali dua kali tapi dina-dina. Alasannya tanggane wonganu pas lagi panas. Alasannya sing meme ya pada mumpung panas. Sing meme mumpung panas, sing ngobong-ngobong mumpung panas pada-pada coba. Masalah ya. Intinya setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti menghadapi masalah. Dan masalah yang dihadapi itu macam-macam. Walaupun demikian, ya, walaupun masalah itu enggak mungkin lepas dari kehidupan, kita enggak pernah disuruh nyari masalah. Walaupun masalah itu selalu menghantui kehidupan kita, tapi kita tidak pernah disuruh nyari dan minta masalah. Makanya zikir pagi dan petang salah satu bacaannya Allahumma ini apa jajal ini as'alukal afwa wal'a fiyata fid dunya wal akhirah. Mau esok dibaca apa orang? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka, sungguh aku meminta kepadamu. Ini sungguh aku. Berarti iki njaluke temenan apa mboten temenanan? Temenan, beneran kita minta. Makanya pakai kata napa? Ini. Ini itu artinya sesungguhnya aku, bener-bener. Jadi bukan sekedar minta, minta beneran sama Allah, serius kita mintanya. Apa yang kita minta? Al-afwa. Napa al-afwa? Maaf. Minta maaf. Sama siapa? Sama Allah. Kenapa minta maaf? Karena kesalahan kita yang sangat banyak. Terus apalagi? Wal'afiyata. Afiyah ini kenapa? Bok jenengan sering, ya moga-moga sehat. Wal'afiyat. Afiyat ini kenapa? Keselamatan. Apa? Keselamatan. Keselamatan dalam urusan apa? Fi dunia wal akhirah. Di dunia urusan dunia, di akhirat urusan akhirat. Jadi kita itu enggak pernah disuruh minta, ya Allah aku minta masalah. Enggak. Kita disuruh minta, napa wau? Keselamatan. Tapi, ya, kita enggak pernah minta masalah. Tapi kalau datang masalah, pribun, jangan lari. Kalau ada masalah jangan apa? Lari, tapi hadapi masalah tersebut. Namanya berumah tangga ya mesti ada apa? Masalah. Jadi hadapi, jangan lari dari masalah. Namanya punya anak ya ada masalah, ya dihadapi. Wah nyong moh ana masalah. Enggak mau ada masalah sama pasangan, berarti saya enggak usah nikah. Enggak nikah ada masalah enggak? Ada. Pikirannya enggak nikah enggak ada masalah? Ada. Wah saya moh ada masalah, enggak mau ada masalah dengan anak, ya sudah nikah tapi enggak usah punya anak. Enggak punya anak ada masalah enggak? Ada. Wah saya enggak mau ada masalah sama tetangga, saya mau bikin rumah di tengah hutan. Bikin rumah di tengah hutan ada masalah enggak? Ada. Napa masalah? Rene ana apa-apa njaluk tulung sapa? Tetangganya di hutan siapa? Monyet apalagi. Ya. Apa njenengan kalau kebakaran di tengah hutan terus njaluk tulung ke monyet? Ya enggak mungkin. Jadi kita ini enggak pernah disuruh minta masalah, tapi kalau ketemu masalah, masalah itu dihadapi. Nah, menghadapi masalah itu ada yang sukses dalam menghadapinya, ada yang gagal. Jadi orang itu ketika menghadapi masalah, ada yang sukses saat menghadapinya, berhasil melewati masalah itu walaupun masalahnya berat, dan ada yang gagal menghadapi masalah itu walaupun masalahnya kecil. Kok bisa Ustaz? Masalah besar berhasil dilewati, masalah kecil gagal dihadapi. Kok bisa? Jawabannya yang pertama adalah karena taufik dari sinten? Allah. Kenapa yang ini bisa berhasil, yang ini gagal? Karena yang berhasil ini mendapatkan taufik dari Allah, yang gagal tidak mendapatkan taufik dari Allah. Taufik siapa? Taufik ya tanggaku. Taufik apa? Bantuan, pertolongan, petunjuk. Itu artinya apa? Taufik. Ya. Apa arti taufik? Bantuan, apa lagi? Pertolongan, terus petunjuk. Jadi orang yang sukses itu ditolong sama Allah. Orang yang sukses itu dibantu sama Allah. Orang yang sukses itu dikasih petunjuk sama Allah, solusi untuk menghadapi masalah. Makanya dia tahu jalannya, karena dikasih tahu sama Allah. Nah yang gagal tadi, berarti gak dibantu sama Allah, gak ditolong sama Allah, gak dikasih petunjuk sama Allah, sehingga dia gak nemukan solusinya. Padahal mungkin solusi itu ada di hadapan matanya, tapi gak kelihatan. Mungkin sesuatu yang di depan mata tapi gak kelihatan. Mungkin. Mungkin. Ketutupan. Karena ketutupan. Ini ibu-ibu di hadapan saya gak kelihatan. Karena apa? Ketutupan. Solusi ada di depan mata tapi gak kelihatan. Kenapa? Karena ketutupan. Ketutupan apa? Ketutupan dinding tebal dosa dan maksiat. Ketutupan apa? Dinding tebal dosa dan maksiat. Kakeyan dosa. Sehingga solusi yang ada di depan mata itu gak kelihatan. Karena ada tabir yang menutupi mata kita dari solusi tersebut, yaitu tumpukan dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi orang bisa sukses atau gagal karena apa tadi Bu? Taufik dari Allah. Yang kedua, orang bisa sukses dan gagal atau gagal dalam menghadapi masalah karena karakter. Kenapa? Karakter. Karakter sih kenapa? Sifat. Sifat yang ada di dalam diri orang tersebut. Karena menghadapi masalah itu perlu modal. Menghadapi masalah perlu apa? Modal. Modal yang terbesar itu bukan duit. Modal yang terbesar itu setelah taufik dari Allah adalah sifat kita. Kita ini punya sifat-sifat yang positif atau tidak? Atau sebaliknya, yang ada dalam diri kita adalah sifat-sifat yang negatif. Contoh anak masalah kerjanya meluh terus. Menyelesaikan atau tidak? Enggak. ibu-ibu nek kompore mbledos. Pripun, Bu? Aduh, kepriwe gitu ya, Bu ya. Nek bapak-bapak kompore mbledos pripun? Pada baik lho. Ibu bodoh, apa bedane lanang karo wadon? Biasanya nih Bu, biasane nek wong lanang biasane. Nek wong lanang itu kalau orang laki-laki ada masalah itu mencari napa? Solusi biasanya. Solusinya apa njajar kompor jeblok terus murup solusinya napa? Cari kain. Terus dibasahin. Terus ditutupkan. Ya. Cari kain, dibasahin, terus ditutupkan makbluk. Supaya apinya mati karena enggak dapat oksigen. Enggak dapat oksigen. Tapi syaratnya kainnya dicemplungkan banyu disit aja kemul langsung dibrukul tambah gede. Masukkan bak dulu baru kemudian dibluk. Itu namanya solutif, golek solusi. Jadi karakter, ketenangan, kemudian kedewasaan, pengalaman itu sangat berpengaruh untuk membantu kita sukses menghadapi masalah. Nah, yang akan kita jelaskan di sini adalah dua karakter. Modal menghadapi masalah. Yang pertama adalah kelembutan. Yang kedua adalah ketegasan. Apa Bu yang pertama? Kelembutan. Yang kedua? Ketegasan. Lembut tapi tegas. Tegas tapi lembut. Ada sebagian orang itu enggak ngerti. Enggak ngeh kalau lembut itu bisa dipadukan dengan apa? Tegas. Jadi ada sebagian orang punya pemahaman kalau lembut ya enggak tegas. Kalau tegas ya enggak lembut. Padahal ketegasan dan kelembutan itu bisa jalan bersama. Ya. Lembut itu kata sebagian orang identik dengan ketidakberdayaan. Lembut itu identik dengan kelembekan. Enggak seperti itu. Sebaliknya ada orang memahami ketegasan itu identik dengan kekasaran. Ketegasan itu identik dengan emosi sing meledak-ledak. Enggak. Lembut dan tegas itu dua sifat yang bisa berjalan bersama-sama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kelembutan. Apa yang pertama? Kelembutan. Kelembutan, sifat lembut, itu adalah salah satu sifat yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Kenapa demikian? Karena orang yang punya sifat lembut, itu akan mendatangkan banyak kebaikan. Dan orang yang tidak punya sifat lembut akan kehilangan banyak kebaikan. Kita ulangi. Orang yang punya sifat lembut akan datang banyak napa? Kebaikan. Orang yang tidak punya sifat lembut akan kehilangan begitu banyak kebaikan. Berarti mendingan napa? Lembut napa kasar? Lembut. Wong Allah subhanahu wa ta'ala sampai memuji sinten? Rasulullah s.a.w. dipuji sama Allah itu luar biasa no, luar biasa. Wong jenengan dipuji sama Ustadz Bewi seneng banget no. Dipuji sama Rabbul Alamin no. Berarti itu kan luar biasa istimewanya. Kenapa Allah memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam? Salah satu sebabnya adalah karena kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah memuji dalam surat Ali Imran ayat 159. Surat apa? Ali Imran ayat 159. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Wahai Muhammad, karena rahmat Allah lah, berkat rahmat Allah lah, engkau bersikap lemah lembut kepada para pengikutmu. Jadi Rasulullah SAW itu dipuji sama Allah karena kelemah lembutannya. Kepada siapa? Pengikutnya. Siapa pengikutnya? Ya para sahabat Nabi SAW dan umatnya kita semua. Jadi Rasulullah SAW itu lembut sekali. Terus Allah jelaskan, kalau kamu enggak punya sifat lembut, apa akibatnya? Walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau wahai Muhammad sikapnya kasar, hatinya keras, maka mereka akan pergi menjauhimu. Mereka niku sinten? Ya para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka orang istimewa atau enggak? Atau tidak? Sangat istimewa. Orang-orang baik itu kalau Rasul SAW menyikapi mereka dengan kekasaran, akan pergi mereka. Coba saya tanya sama jenengan. Bojone jenengan. Saya tanya sama bapak-bapak. Bojone jenengan. Sama Aisyah radhiyallahu anha. Imannya tinggi mana? Kok menung bae? Bojone jenengan sama Aisyah, istri Nabi, imannya tinggi mana? Aisyah. Kalau Rasul kasar sama Aisyah, pergi Aisyah. Padahal imannya tinggi banget. Nek jenengan kasar sama bojone pripun? Minggat. Oke, sekarang saya tanya ibu-ibu. Suaminya jenengan bu sama Abu Bakar As-Siddiq, imannya tinggi siapa bu? Iya, rana bandingannya Abu Bakar pasti. Ya, Rasul SAW kalau kasar sama Abu Bakar, Abu Bakar akan pergi menjauh dari Nabi SAW. Apalagi ibu-ibu kasar sama suaminya, lunga, mending mangan nang warung. Ya, nang warung kan bakule ayu ramah, ayu bakule apa ramah. Coba sekarang kalau jenengan ke warung, apa yang dilakukan oleh penjaga warung? Langsung kagayan, nyiapkan darno apa pak gitu, ngunjuk nopo gitu kan. Saya tanya, kalau bojone jenengan kados niku mboten? Wong madang wis tinggal dolanan HP. Ya, makan aja dicuekin sama istri. Istrinya malah mainan HP. Buka tutung saji orang apa-apa. Ya. Bayangkan Rasulullah SAW itu dipuji sama Allah karena apanya? Kelembutannya. Nah, lembut itu mewujudkannya dengan cara apa? Saya bawakan di sini. Contoh lembut apa? Sabar. Apa yang pertama? Sabar. Jadi orang itu bisa dikatakan lembut kalau sabar. Terutama sabar ketika menghadapi hal-hal yang bisa memancing emosi. Entah itu terpancing karena pola anak kita, atau terpancing karena pola suami kita, atau terpancing karena pola tetangga, atau istri, atau siapapun. Lembut itu enggak gampang terpancing emosi. Jadi kalau misalnya jenengan ngelihat anak itu polae, Masya Allah, jenengan lembut itu sing sabar. Ya, sing sabar. Sudah. Terus kesabaran itu ditandai dengan kata-katanya halus. Kelembutan itu ditandai dengan kata-katanya napa? Halus. halus itu berarti tidak menyakitkan. Bahasa Jawa ini ora nyelekit. Ya. Jadi kalau ngomong itu orang yang lembut, kalau ngomong itu kata-kata yang dipilih, kata-kata yang enak didengar, tidak bikin kuping panas, tidak bikin kuping merah. Itulah orang yang lembut. Yeah. Makanya kita disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk memilih kata-kata yang ahsan. Ahsan itu artinya apa? Yang terbaik. Jadi kita ini dilatih sama Allah bukan untuk ngomong kata-kata yang hasan. Hasan itu artinya apa? Baik. Baik sama terbaik, tinggi mana? Terbaik. Kita ini dilatih sama Allah supaya ngomong dengan kata-kata yang terbaik. Berarti kan levelnya bukan hanya sekedar milih kata yang baik, tapi yang paling baik. Berarti kalau memanggil pasangan, yang terbaik apa? Cuk. Ya, apa yang? Yang ge apa maksudnya? Peyang apa? Sayang apa? Ya. Apa eyang? Ya. Jadi kawin biyen, kawin bojo nganti tua. Nyeluke jojo, jojo. Mari jo apa sapa jeneng? Ya. Manggil anak. Manggil apa? Anak. Pakai panggilan yang terbaik. Ya, kalau kita orang Jawa ya, apa Bu? Le atau nang. Kalau orang Jawa Timur biasanya apa? Nang. Kalau kita biasanya apa? Le. Ya. Kalau perempuan apa? Nduk. Ya. Kalau bahasa Indonesia nak panggil yang enak, ya. Ini tandanya orang lembut. Bukan hanya kata-katanya, termasuk intonasinya. Intonasi sih nopo? Intonasi kue yo. Volume, volume suarane. Ya. Jadi kalau ngomong orang yang lembut itu intonasinya itu wajar. Jadi orang bengok-bengok, enggak teriak-teriak. Tapi wajar. Ya, datar. Ya. Masih level yang membuat orang itu tidak memahami kita lagi marah. Kadang-kadang walaupun bahasanya halus, tapi kalau intonasinya tinggi, orang yang diajak bicara ngira kita lagi nopo? Marah. Coba kalau kita panggil sudah enak ya, manggilnya sayang. Sayang kan sudah enak ya. Tapi intonasinya dinaikkan. Pripun? Yang. Itu kan orang memahaminya apa? Lagi marah. Termasuk ketika kita manggil anak kita sudah baik-baik le. Le. Ketika kita manggil le, dengan kita naikkan intonasinya, jadi apa? Le. Itu kan beda. Ya. Intonasi. Terus ekspresi. Ekspresi wajah. Orang yang dilihatkan apanya? Wajahnya. Ekspresi wajah pun juga akan menunjukkan kelembutan seseorang. Jadi ketika kita wajahnya merah, matane mendelik, keluar asap dari mana? Dari telinga. Kayak nang film ya, enggak sampai gitu. Maksudnya ketika kita mukanya merah, matanya melotot, suaranya meninggi, itu ya orang selembut apapun kata yang kita ucapkan, orang itu akan memahami kita ini lagi marah-marah gitu loh. Makanya ketika kita komunikasi dengan orang lain, kita coba lihat muka kita bagaimana. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, kadang-kadang kita itu enggak sadar bahwa raut muka kita itu mengerikan. Enggak sadar. Kapan kita sadar? Nek ngaca. Nek napa? Ngaca. Saya pribadi pernah ditegur sama istri. Mas, kalau lagi ngomong sama anak-anak, itu kok serius banget. Apa? Serius. Sehingga anak-anak itu jadi takut kalau mau ngomong sama abi gitu. Istri saya ngomong sama saya. Apa iya sih? Apa iya? Oh, gak percaya, coba sih. Akhirnya saya introspeksi. Iya, mungkin saya kalau, mungkin karena kebiasaan serius ya. Ya, ketika baca buku, kan karena waktunya sering dipakai untuk baca buku, untuk nulis buku, untuk belajar. Jadi kan terbiasa kalau orang lagi konsentrasi kan pancen meraine kuwi rai apa? Rai serius gitu loh. Nah, itu kadang-kadang terbawa ketika komunikasi sama anak. Ya, dan anak pahamnya abi ini enggak ramah. Ya, karena kalau lagi ngomong itu enggak ada senyum-senyumnya. Akhirnya saya perbaiki. Saya perbaiki. Sehingga kalau lagi apa namanya? Ngomong sama anak ya merubah apa? Merubah ekspresi sehingga dengan senyuman kayak gini. Apa, Nak? Gimana? Termasuk ketika telepon, nelpon anak di pondok, ya. Kan kita komunikasi sama anak kan lewat nopo? Telepon ketika di pondok. Itu beda loh ketika, walaupun anak enggak bisa ngelihat raut muka kita, ketika kita ngomongnya gini, assalamualaikum misalnya, anak telepon kita, assalamualaikum. Kemudian kita katakan, waalaikumsalam. Abi sehat? Sehat. Abi lagi apa? Lagi nelpon. Jenengan ketika dengar suara, enggak lihat apa? Raut muka. Itu jawaban yang hangat atau yang dingin? Dingin. Ayo kita bedakan. Anak kita nelpon, assalamualaikum. Kita jawab, waalaikumsalam. Ini apa? Hangat atau dingin? Hangat. Abi sehat? Alhamdulillah sehat. Lihat. Ya. Padahal dia enggak lihat muka kita, tapi dengar suara kita, dia tahu bahwa abinya itu lagi apa? Senang, lagi bombong. Bahkan ya, saya bukan hanya ditegur ketika komunikasi sama anak, termasuk ketika ngisi kayak gini, ngisi nih. Ngisi kayak gini. Itu pertama kali saya ngisi, itu dikritik sama penonton. Ustaz, kalau ngisi serem. Apa iya sih? Akhirnya saya lihat. Kan direkam ya, saya lihat. Iya, orang namanya seme-seme ya. Makanya sekarang ini kalau saya ngisi, saya paksa, saya biasakan, kalau ngomong di depan kamera itu dengan apa? Dengan senyuman. Alhamdulillah ya, mandan lah. Ya orang kayak mien lah ya. Raut muka. Terus kelembutan itu juga ditandai dari penghargaan. Menghargai orang lain. Jadi kita menghargai orang lain dengan sopan santun. Jadi kita ngomong sama yang lebih tua. Apalagi yang lebih tua itu adalah ayah dan ibu kita. Maka unggah-ungguh, ya, tata krama itu harus diperhatikan. Ya. Yang lebih tua, guru kita, ustaz kita, bahkan sampai kakak kelas kita. Ya. Jadi ini termasuk yang harus dijaga oleh orang-orang yang pengen membangun sifat kelembutan dalam dirinya. Sudah, kita pindah. Lembut sudah selesai. Berarti tinggal apa? Tegas. Tinggal tegas. Tegas itu, Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa, itu lebih identik dengan berpegang terhadap prinsip. Tegas itu identik dengan berpegang terhadap apa? Prinsip. Ya. Jadi tegas itu tidak identik dengan kata-kata yang kasar, ya. Tegas itu tidak identik dengan intonasi yang tinggi. Tegas itu tidak identik dengan keberingasan, enggak. Tegas itu lebih identik kepada kekuatan kita dalam berpegang terhadap prinsip-prinsip kebenaran. Itulah ketegasan. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, dan Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW pernah menyampaikan motivasi kepada kita. Apa kata beliau? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Apa kata beliau? Wajib bagi kalian untuk mengikuti tuntunanku. Tuntunan sinten? Rasulullah SAW. Wajib atas kalian untuk mengikuti tuntunanku, sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan mengikuti sunnah tuntunan para khulafa'ur rasyidin. Sinten khulafa'ur rasyidin? Sinten, Bu? Pak, khulafa'ur rasyidin sinten? Abu Bakar? Utsman? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikuti tuntunan beliau dan tuntunan mereka. Terus apa kata beliau? Tamassaku biha. Tamassaku niku artinya apa? Berpegang teguhlah dengan tuntunan itu. Kurang, Nabi SAW tambahkan, wa'addu 'alaiha bin nawajib. Dan gigitlah tuntunan itu dengan gigi geraham kalian. Maksudnya kepada jadi kertas ini, tuntunan ini di apa? Dicokot ini. Ini adalah bahasa kiasan. Bahasa kiasan dari berpegang erat. Berpegang erat. Aja nganti copot. Makanya yang di sebutkan di sini gigi napa? Geraham. Bukan gigi seri. Karena kalau digigit dengan gigi seri gampang copot. Jenengan gigit sesuatu pakai gigi seri, ditarik napa? Lepas. Tapi kalau gigitnya pakai napa? Gigi geraham, maka susah ditariknya. Alias kalian berpegang eratlah dengan sunnahku, dengan tuntunanku, kata Nabi SAW. Coba jenengan lihat Nabi SAW gunakan beberapa penekanan. Alaikum, ikuti. Tamassaku, berpegang teguhlah. Addu, gigit dengan erat. Ini semua menggambarkan ketegasan dalam memegang prinsip. Ya. Terus Nabi tambahkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah ritual-ritual baru keagamaan. Jadi kalau mau beribadah, ikutilah contohnya sinten wau? Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin. Yang baru-baru jauhi. Ya. Ritual keagamaan, butuh sandal anyar, terus apa maning? Kelambi anyar, terus mobil anyar, bukan. Maksudnya adalah ritual napa? Keagamaan. Cara sholat ya, kawin bian subuh pinten? Loro, rosah jadi dikreasi jadi pira? Telu. Kawin bian sing jenengane puasa wajib nggih wulan napa? Ramadan, ya. Jangan di ubah sing wajib jadi wulan Rajab badane. Jadi yang baku-baku dalam beribadah ini ikuti. Nah, kalau kita baca hadis ini, tegas itu artinya adalah berpegang dengan prinsip. Makanya wujudnya bagaimana, bentuknya bagaimana, satu istiqomah. Napa? Istiqomah. Jadi kalau sudah tahu jenengan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau jenengan sudah tahu akidah yang benar seperti ini, istiqomah. Pegang rata-rata, itu prinsip. Ya. Walaupun akhirnya jenengan diomong di belakang, ya. Diomong di belakang oleh orang banyak karena ketegasan jenengan dalam berpegang prinsip, maka enggak usah pedulikan apa kata orang. Itu namanya tegas. Tapi kalau ketemu sama mereka sing lembut itu berarti mesem. Ada sebagian orang enggak bisa membedakan. Dia pikir kalau kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berarti nek ketemu karo tanggane besengut. Itu enggak seperti itu. Jadi lembut sama tegas itu bisa dipadukan. Jenengan bisa tidak ikut ritual-ritual yang enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenengan enggak usah ikut, tapi kalau jenengan ada orang sakit, jenengan tengok. Kalau ketemu sama orang lain jenengan senyum 3S apa? Salam. Senyum. Sapa. Ya. Mesem. Salam, assalamualaikum. Sapa. Bari teng pundi? Ya. Kalau satu jenis tambah S yang keempat, napa? Salaman. Apa? Salaman. Kalau bukan lawan jenis. Ya, kecuali kalau lawan jenis itu mahram, salaman. Jadi istiqomah. Kemudian tandanya orang tegas itu tidak membiarkan kesalahan. Alias kalau istri kita melakukan kesalahan, suami kita melakukan kesalahan, anak kita melakukan kesalahan, itu jangan dibiarkan. Itu namanya tegas. Terus diapain Ustaz? Ya ditegur. Tapi negurnya dengan cara yang halus. Kuwi sing jenenge tegas lan lembut. Jadi kalau jenengan melihat istrine keluar rumah enggak pakai jilbab, pripun? Apa ora tahu? Bojone jenengan berarti jilbaban terus ya. Jenengan ngelihat istri nyapu di depan rumah enggak pakai napa? Jilbab, pripun? Diingatkan dong. Wong nang arep omah iki lho, nang arep omah, nang arep omah dalan kok. Setiap orang yang lewat ngelihat istri kita buka napa? Buka jilbab kok dibiarkan? Jangan jenengan alasan, kita kan harus halus. Halus itu tidak membiarkan kesalahan. Diingatkan. Tapi diingatkannya dengan cara yang lembut. Bu, wis ngaji tahunan jeneng ora kudungan. Ada enggak bu yang kadang-kadang keluar enggak pakai kerudung? Sineng kene. Ndi jajal ngacung. Ya, wis ngaji taunan. Keluar rumah nganggo daster tok. Si kepriwe? Ngajine gimana? Suami mengingatkan. Anak melakukan kekeliruan, diingatkan. Jangan dibiarkan. Anak dolanan HP terus dicurahkan. Diingatkan dong. Fungsi ayah dan ibu mana? Harus tegas diingatkan. Tapi mengingatkannya dengan cara yang baik. Contoh enggak baik apa? Direbut HP-nya terus dibonting. Nggak suka, ngetokakan duit gonjanjani. Nah, ditegur yang baik, dinasehati dari hati ke hati. Dikasih alternatif kegiatan. Karena anak-anak itu kadang-kadang gak punya alternatif kegiatan. Tidak disediakan sama orang tuanya. Dolanan ora ditukokaken. Sepeda ora ditukokaken. Bel ora ditukokaken. Sing ditukokaken apa nek? HP. Ya salah tembak. Ya, belikan bola, belikan sepatu, belikan sepeda. Kalau jangan punya uang, enggak punya uang ya yang second juga enggak masalah. Yang penting anak itu punya alternatif untuk kegiatan. Dan yang terakhir, disiplin menerapkan aturan yang sudah disepakati. Jadi kalau jenengan sama anak sudah sepakat, jenengan sama istri sudah sepakat aturan, contoh aturan penggunaan HP. Ayo Bu, sepakat nggih? Nek padane malam-malam habis isa HP diapain? Dimatikan. Ya, siang-siang waktunya istirahat HP dimatikan. Kalau sudah disepakati seperti itu, disiplin. Kok istri melanggar, suami melanggar, diingatkan. Itulah ketegasan. Jangan dibiarkan. Pas banget jam 11. Mohon maaf yang enggak ada tanya jawab karena memang temanya perlu dijabarkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.